Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Tayyib, barakallahu fik. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke bab yang baru. Qala al-muallif Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Babu man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima. Bab, barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau hajar, batu, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya, baik berupa tempat atau kuburan, makam, atau yang semisalnya, rumah, atau yang sejenisnya, barang peninggalan sejarah, dan lain sebagainya. Bab ini merupakan kelanjutan dari bab-bab yang sebelumnya, bab yang ke-6 dan ke-7, itu melanjutkan penyebutan dan penjelasan tentang macam-macam syirkiyat, macam-macam bentuk kesyirikan. Yang mana kesyirikan adalah sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan tauhid. Jadi selesai mu'alif sampai ke bab yang ke-5. Bab tafsirut tauhidi wa syahadati an la ilaha illallahu. Kemudian bab itu diakhiri dengan wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwabi, penjelasan tentang bab ini, yaitu bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, adalah apa yang akan datang selanjutnya dari bab-bab yang ada. Jadi bab-bab yang akan disebutkan setelahnya, yaitu mulai bab yang ke-6, kemudian ke-7, kita masuk bab yang ke-8, itu semuanya untuk menjelaskan tentang tauhid. Menjelaskan tentang makna tauhid, makna syahadat la ilaha illallah, penjelasannya, sekaligus penerangan dan penjelasan tentang hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Karena memang tauhid tidaklah bisa dicapai dengan sempurna kecuali dengan menjauhi dan meninggalkan lawannya, yaitu asyirik. Tidak bisa orang ingin bertauhid, menjadi seorang yang muwahhid, akan tapi dia tidak mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, tidak bisa. Harus mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan supaya dia bisa membersihkan sebersih-bersihnya tauhid yang ada pada dirinya. Di sini bentuk kesyirikan yang lain. Setelah bab yang ke-5 adalah tentang apa? Kesyirikan dalam bentuk minasyirki lubsul halqah wal khaydi wa nahwihima liraf'il bala au daf'i. Kemudian bentuk kesyirikan yang berikutnya disebutkan pada bab yang ke-7 adalah at-tamaim dan ruqa yang syirkiyah. Bentuk kesyirikan yang lain yang disebutkan di bab yang ke-8 ini adalah at-tabarruk. At-tabarruk tentunya yang dimaksudkan di sini adalah at-tabarruk asy-syirki. Untuk bisa memahami lebih jauh tentang bentuk-bentuk tabarruk, penting untuk kita membaca penjelasan para ulama agar tidak tersamarkan bagi kita mana tabarruk yang boleh, yang disyariatkan, dan mana tabarruk yang tidak disyariatkan, alias tabarruk yang mengandung syirik. Kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, karena pentingnya ya, dan rincian yang beliau sebutkan di dalamnya insyaallah memberikan kepada kita gambaran yang jelas dan gamblang tentang bentuk-bentuk at-tabarruk. Beliau berkata, tabarruk ini adalah fi'il atau kata kerja dari barakah. Jadi masdarnya adalah barakah. Fi'ilnya tabarraka. Jadi tabarruk ini masdar dari ya fi'il tabarraka. Yang mana bentuk asalnya adalah al-barakah. Sehingga dijelaskan oleh syarih di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita baca sedikit syarahnya ya. Beliau berkata, munasabatul babi li kitabit tauhid. Kesesuaian bab dengan kitabut tauhid. Annahu istimrarun min dhikri syirkiyatil munafiyati lit tauhidi au kamalihi. Bab ini, bab yang ke-8 ini adalah kelanjutan istimrar dari penyebutan asy-syirkiyat, amalan-amalan kesyirikan. Al-munafiyati yang menafikan at-tauhid. Al-munafiyati lit-tauhid yang menafikan tauhid, yaitu yunafit tauhid bil kulliyah, menafikan tauhid secara total, yaitu ketika syirik tersebut termasuk syirik akbar. Au kamalihi, atau sekedar menafikan kesempurnaan tauhid. Masih ada aslut tauhid, pondasi tauhidnya masih ada, dasar tauhidnya masih ada, akan tapi menjadi hilang kesempurnaannya. Ini terjadi kapan? Ketika seorang melakukan syirik asghar. Bentuk-bentuk atau amalan syirik asghar tidak sampai hilang tauhidnya secara total, ya, masih tersisa asal tauhidnya, akan tapi hilang kesempurnaan tauhid yang dia miliki. Ini makna perbedaan dari ungkapan syarih fi dzikri syirkiyati al-munafiyati lit-tauhidi au kamali, yang menafikan tauhid itu maksudnya menafikan tauhid secara totalitas. Adapun yang dimaksudkan dengan menafikan kesempurnaan tauhid itu adalah tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian ketika syarih mensyarah tentang lafaz tabarruk ya. Di sini beliau menjelaskan tabarraka at-tabarruk talabul barakati wa raja'uha wa'tiqaduha. Tabarraka adalah fi'il. Masdarnya tabarruk. Maksudnya adalah apa? Talabul barakah. Ini makna dari tabarruk, yaitu mencari, atau dibahasakan oleh masyarakat kita ngalap ya, ngalap barokah. Waroja'uha, dan mengharapkan barokah tersebut. Wa'tiqaduha, dan meyakininya. Sekedar meyakini bahwasanya jika dia melakukan ini dan itu, dia akan mendapatkan barokah. Ini juga termasuk ke dalam cakupan lafaz at-tabarruk. Kembali ke penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tabarruk itu berasal dari fi'il tabarraka, wazan tafa'ala dari barakah. Adapun barokah, maknanya secara istilah barokah itu adalah kathratul khair wa thubutuhu. Atau ini secara bahasa, ya, makna secara bahasa al-barokah adalah kathratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Kebaikan yang banyak dan menetap, itu makna barokah. Jadi maksudnya barokah, kalau kita ingin mendapatkan barokah dari Allah, itu berarti maknanya kita menginginkan kebaikan yang banyak dan menetap, tidak hilang dari kita, tidak pergi dari kita. Kalau banyak kebaikan tapi kemudian hilang, berarti tidak barokah. Ya? Al-barokah secara bahasa berasal dari kata birkah. Kalau barokah, ba-nya fathah, ro-nya fathah, kaf-nya fathah, barokah. Asal katanya dari birkah, ba-nya di kasroh, ro-nya di sukun, birkah. Itu maknanya adalah majma'ul ma'. Ini asal kata dari barokah. Majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air. Di mana air banyak berkumpul di situ. Ini makna birkah. Kapan sebuah birkah dinamakan birkah? Kalau bahasa kita apa? Muara, ya. Muara dari aliran air itu bisa berupa danau, ya. Atau bisa berupa, ya, sekedar tempat yang di situ terkumpul banyak air, ya. Bedanya apa antara birkah, tempat berkumpulnya air, dengan aliran air? Perbedaannya ada pada dua hal, yaitu pada kasrah dan subut. Tidaklah sebuah birkah dinamakan birkah, tidaklah sebuah tempat dinamakan sebagai tempat berkumpulnya air, kecuali terkumpul padanya dua hal. Apa itu? Al-kasrah, banyaknya air di situ, dan subut, menetapnya air. Kalau airnya enggak menetap, berarti bukan birkah. Sungai yang lebar, tapi airnya mengalir, ya. Airnya mengalir, tidak menetap di situ. Maka bukan birkah namanya. Itu namanya majrol ma', tempat aliran air. Tapi kalau sebuah tempat di situ air berkumpul dan menetap banyak di sana, itu baru yang dinamakan birkah. Majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Nah, itu asal kata dari barokah. Sehingga dari situlah muncul istilah barokah, ya, atau ada hubungan antara dua kata ini. Barokah asal katanya dari birkah dan sama-sama mengandung makna yang sesuai. Itu makna barokah secara bahasa. Adapun tabarruk tadi sebagaimana yang disebutkan oleh syarih, maknanya adalah talabul barokah, mencari barokah, ngalap barokah. Maka kalau kita sudah berbicara tentang tabarruk, di sana ada rincian tentang jenis-jenis tabarruk. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membagi tabarruk ke dalam tiga bentuk. Yang pertama, ayyakuna tabarruku bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Tabarruk yang dilakukan karena adanya perintah syar'i untuk bertabarruk dengan sesuatu tersebut. Bertabarruk dengan sesuatu karena memang ada perintah syar'i, dalil syar'i yang mensyariatkannya. Misalnya bertabarruk dengan Al-Qur'an. Bertabarruk dengan Al-Qur'an. Maka yang seperti ini adalah tabarruk yang syar'i. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mubarak, sesuatu yang diberkahi. Sebagaimana yang Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi, mubarak, yang diberkahi. Dalam surat Sad ayat yang ke-29. Maka di antara bentuk barokahnya Al-Quran, ini kita sebutkan ringkas ya. Barang siapa yang ingin merujuk, maka silahkan langsung merujuk ke kitab Al-Qawlul Mufid. Kita ringkas penjelasan beliau, maka di antara bentuk barokah dari Al-Quran adalah barang siapa yang membacanya, berusaha mencari hidayah dengannya, dengan Al-Quran, maka dia akan meraihnya. Yaitu meraih hidayah. فَأَنْقَدَهُ اللَّهُ بِذَٰلِكَ أُمَمًا كَثِيرَةً مِنَ الشِّرْكِ. Maka dengan sebab Al-Quran, Allah membebaskan umat yang banyak dari kesyirikan. Dan itu di antara bentuk barokah Al-Quran. Al-Quran sebagai sebab hidayah manusia. Di antara bentuk barokah Al-Quran juga pahala yang akan didapatkan oleh para pembacanya. Satu huruf dari Al-Quran dinilai di sisi Allah dengan 10 kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Ya. La aqul alif lam mim harfun walakin la alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Ya. Ini sudah sering kita dengar hadis ini. Itu di antara bentuk barokah Al-Quran yang tidak ada pada selain Al-Quran. Dan barokah-barokah yang lain dari Al-Quran. Ini hanya sekedar penyebutan contoh tabarruk yang syar'i. Jadi kita bertabarruk dengan Al-Quran boleh, tapi dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah tadi. Membaca dengan benar, dengan tajwid yang benar, tata cara yang disebutkan di dalam kitab-kitab tajwid yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Tapi memang kita harus berhati-hati. Jangan bertabarruk dengan Al-Quran dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan atau dituntunkan oleh Nabi. Ya. Nah. Contohnya mencium mushaf Al-Quran. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi ataupun para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ya. Atau dengan memajang Al-Quran di dinding. Niatnya untuk tabarruk. Tapi ini tabarruk yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Karena tidak pernah diriwayatkan di rumah Nabi ditempel ayat kursi. Dihias dengan ornamen-ornamen. Lah, tidak ada. Begitu pula, tidak pernah diriwayatkan dari para sahabat. Yang mana mereka adalah generasi yang paling memuliakan Al-Quran. Tapi tidak pernah diriwayatkan sedikit pun dari mereka tentang perbuatan tersebut. Jadi, kaifiyatut tabarruk juga harus tetap mengacu pada sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bentuk tabarruk yang kedua adalah ayyakuna bi amrin hissiyin ma'lumin. Tabarruk yang didasarkan pada perkara yang hissi. Ya, tabarruk dengan sesuatu yang didasarkan pada perkara hissi. Kalau tadi yang pertama perkara bertabaruk dengan sesuatu dengan dasar perintah syar'i, dalil syar'i. Adapun yang kedua ini bertabaruk dengan sesuatu dengan dasar apa? Suatu perkara yang hissi sifatnya. hissi itu adalah yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu perkara yang hissi. Bisa terlihat nyata, jelas. Bisa terlihat oleh mata. Bisa, ya, al-muhim, bisa dilihat atau bisa dirasakan dengan nyata dan jelas. Itu hissi. Beliau mempermisalkan mithlu ta'limi wa du'ai wa nahwihi. Misalnya ta'lim, ya, mengajarkan ilmu atau doa atau yang semisalnya. Fahadha ar-rajulu yatabarrak bi'ilmihi wa da'watihi ila al-khair. Misalnya ada seseorang, orang ini diambil barokah darinya karena sebab ilmu yang ada padanya. Ya, misalnya ada seorang yang alim, minal ulama. Ya, min ulama ahlus sunnah wal jamaah. Umat bertabarruk, mencari barokah dengan ilmu yang ada padanya. Ya. Atau umat mendapatkan barokah dari dakwah yang dia laksanakan, dakwah yang dia sampaikan kepada manusia. Maka manusia mendapatkan barokah dari dakwahnya, dari ilmu yang dia sebarkan, yang dia ajarkan. Ini maknanya. Ya. Sehingga ketika manusia berbondong-bondong misalnya mendatangi majelis dari seorang alim, minal ulama, maka dalam rangka apa itu? Manusia itu datang menghadiri majelis alim tersebut dalam rangka untuk mencari barokah. Tapi bukan dari zat alim tersebut, tapi barokah ilmu yang dia miliki, yang dia ajarkan, akidah sahihah yang dia miliki. Manusia, umat, berusaha mencari barokah, yaitu dengan ilmunya tersebut. Fayakunu hadza barakatan, maka yang demikian ini dianggap sebagai barokah atau termasuk barokah. Li'annana nilna minhu khairan katsiran, karena kita bisa mengambil dari orang tersebut kebaikan yang banyak. Ya. Nah. Dan ini diriwayatkan dari sebagian sahabat. Beliau contohkan di sini sebuah riwayat dari sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Beliau mensifati keluarga Abu Bakar As-Siddiq dengan keberkahan yang ada pada mereka. Kita sebutkan kisahnya. Yang mana di akhir kisah tersebut Usaid bin Hudair menyatakan, memuji keluarga Abu Bakar As-Siddiq, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin? Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin? Tidaklah ini awal dari barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar." Memuji keluarga Abu Bakar yang banyak barokah dari mereka. Ya. Sehingga ketika terjadi suatu peristiwa ini, insya Allah akan kita baca supaya lebih memahamkan kita barokah apa yang dimaksud. Tapi di akhir kisah ini Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu memuji, ya, bukanlah ini barokah awal barokah kalian. Artinya sudah banyak barokah, ya, dengan sebab keluarga Abu Bakar tersebut. Manusia banyak mendapatkan barokah dengan sebab atau perantara keluarga Abu Bakar. Kisah ini panjang, disebutkan dalam Sahihul Bukhari dengan nomor hadis 334. Disebutkan dalam Kitab At-Tayammum. Kitab At-Tayammum. Berkata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Kitab At-Tayammum wa qawlullah ta'ala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Ayat tentang tayammum di dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Kita langsung baca hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengisahkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Pernah suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah di sebagian safar beliau. Hatta idza kunna bil baidai au bidzatil jaisi, sampai ketika kami singgah di suatu tempat yang bernama Baida atau sebuah tempat yang bernama Dzatul Jaisy, inqata'a iqdun li, kalungku terputus. Jadi ketika rombongan Rasulullah singgah di sebuah tempat yang namanya Baida atau Dzatul Jaisy, tiba-tiba Aisyah merasakan kalungnya hilang. Ya, tidak ada di lehernya. Faqama Rasulullah ala iltimasihi wa qama an-nasu ma'ahu. Maka Rasulullah berusaha mencarinya, mencari kalung tersebut. Begitu pula manusia yang lain yang ada di rombongan tersebut, yaitu para sahabat, ikut mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Walaisu ala ma'in, dalam keadaan mereka ketika itu singgah di sebuah tempat yang tandus, tidak ada air di tempat tersebut. Sehingga apa? Kalau tidak ada air, singgah di sebuah tempat yang tidak ada air, ketika masuk waktu sholat, tidak ada air untuk berwudu. Nah ini, sumber masalahnya di sini nanti. Ya, ini merupakan asbabun nuzul, turunnya ayat tayammum. Fa'atannasu ila Abi Bakar As-Siddiq. Maka kemudian manusia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, mengisahkan hal ini. Sehingga yang menahan Rasulullah dan para sahabat adalah karena hilangnya kalung Aisyah. Sehingga tidak bisa segera pergi lagi mencari tempat, singgah di tempat yang ada airnya. Ya, karena tertahan tadi, harus cari kalungnya dulu. Maka manusia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, faqalu, dan mereka berkata, ala tara ma sana'at Aisyah, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat oleh Aisyah? Ya, itu maksudnya mereka mengeluhkan karena sebab Aisyah, karena sebab hilangnya kalung Aisyah, Rasulullah tidak bisa, ya, segera pergi. Faqamat atau aqamat bi Rasulillahi wan-nas walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un. Masih lanjutan dari ucapan manusia tadi kepada Abu Bakar. Aisyah mengakibatkan Rasulullah tidak bisa segera pergi. Begitu pula manusia, karena harus mencari kalungnya. Dan mereka singgah di sebuah tempat yang tidak ada airnya, dalam keadaan mereka pun tidak membawa bekal air. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah wadi'un ra'sahu. Maka Abu Bakar datang dalam keadaan Rasulullah wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qatnama. Dalam keadaan Rasulullah sedang meletakkan kepala beliau di atas pahaku, dalam keadaan beliau telah tertidur. Jadi Rasulullah sudah tertidur dalam keadaan kalungnya belum ketemu. Karena kelelahan, beliau akhirnya tertidur di atas pangkuan Aisyah, istri beliau. Abu Bakar datang. Faqala, maka beliau berkata, habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas walaysa ala ma'in walaysa ma'ahum ma'. Ya, ini pertanyaan yang nadanya adalah ya, mengingkari. Engkau telah menahan Rasulullah dan manusia yang lain dalam keadaan mereka tidak berada di sebuah tempat yang ada air padanya, dan mereka juga tidak membawa bekal air. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, fa'atabani Abu Bakar. Abu Bakar, ayah beliau sendiri, kemudian menegur Aisyah. Wa qala masyaallahu ayyaqul. Kemudian beliau pun menegur Aisyah dengan ucapan, ya, tidak disebutkan di sini, ya. Waj'ala yata'ununi biyadihi fi khasirati. Kemudian beliau, ya, yata'un itu maknanya adalah menusukkan tangannya dengan ujung jarinya ke pinggang Aisyah, ya, karena bapak dengan anaknya sendiri, ya, ditegur dengan ditusuk bagian pinggangnya, bukan dipukul ya, tapi sekedar dipegang dengan ujung jarinya. Fala yamna'uni minat taharruki illa makanu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Tidaklah membuatku, ya, tidak ada yang menahanku untuk tidak bergerak. Tidak ada yang menahanku untuk bergerak kecuali karena posisi Rasulullah yang sedang tertidur di atas pangkuanku, ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in. Maka ketika pagi hari Rasulullah baru terbangun dalam keadaan, berarti sudah waktu subuh itu. Sudah bangun di waktu subuh, tidak ada air untuk wudu. Fa anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu. Maka dengan sebab itulah Allah menurunkan ayat tayammum sehingga Rasulullah dan para sahabat bertayammum, ya. Jadi ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tayammum adalah kisah apa? Hilangnya kalung Aisyah. Ya. Oleh karena itu menanggapi peristiwa ini, Usaid bin Hudair, seorang sahabat yang mulia, justru memuji Aisyah dan keluarga Abu Bakar. Bukanlah ini barokah yang pertama dari kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Qalat, maka Aisyah kemudian berkata, menceritakan, faba'atsnal ba'ira alladhi kuntu alaihi fasabnal 'iqada tahtahu. Ketika sudah akan pergi, belum ketemu kalungnya, ketika akan sudah, ya sudahlah, kita berangkat saja melanjutkan perjalanan. Ternyata ketika unta yang ditunggangi Aisyah berdiri, ternyata kalungnya ada di bawah unta tersebut. Ya. Demikian kisahnya. Asyahid dari hadis ini, riwayat ini, di sana ada memang barokah. Tentunya barokah dari Allah yang Allah salurkan melalui beberapa hambanya. Ya. Barokah yang Allah berikan melalui perantaraan beberapa hambanya, ya, yang tidak Allah berikan melalui yang lain. Di sini dikomentari oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang kisah ini, fa innallaha yujri 'ala ba'din nasi min umuril khairi ma la yujrihi 'ala yadil akhar. Sesungguhnya Allah menyalurkan atau memberikan barakah kepada sebagian orang dari perkara-perkara kebaikan yang tidak Allah salurkan dari tangan selainnya. Ya. Sebagaimana kisah tersebut, turunnya ayat tayammum itu karena sebab apa yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bukan dari selain beliau. Barakallahu fikum. Ini jenis tabarruk yang kedua, yaitu tabarruk bi amrin hissiyin ma'lumin. Karena sudah jelas, tabarruk, turunnya ayat tayammum karena sebab apa? Karena sebab apa yang dialami oleh Aisyah. Sehingga Usaid bin Hudair justru memuji, bukanlah ini barokah yang pertama dari kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Ya. Karena kalau tidak ada peristiwa tersebut, ya, belum turun syariat tentang tayammum. Tapi karena sebab peristiwa tadi, peristiwa yang dialami Aisyah, hilangnya kalungnya itu, turunlah syariat tayammum sehingga bisa memberikan kemudahan bagi manusia setelahnya. Jenis yang ketiga adalah hunaka barakatun mauhumah batilah. Barakah yang sifatnya mauhumah, batilah. Barakah palsu yang batilah. Hanya sekedar ilusi atau khayalan. Artinya, bukan barokah yang syar'iyah, akan tapi barokah yang sifatnya palsu, yang batilah. Contohnya apa? Mithlu ma yaz'umuhu ad-dajjalun anna fulanan al-mayyit alladhi yaz'umuna annahu waliyun anzala 'alaykum min barakatihi wa ma asbaha dhalik. Contohnya adalah apa yang dipersangkakan oleh ad-dajjalun, para pendusta. Dalam bahasa Arab, dajjal itu juga bisa bermakna al-kadzdzab, pendusta. Bisa juga dimanakan ad-dajjal al-akbar. Kalau ad-dajjal al-akbar itu adalah dajjal yang nanti muncul di akhir zaman mendekati hari kiamat. Tapi secara umum, dajjal itu bisa pula dimaknakan al-kadzdzab. Apa yang dipersangkakan oleh para pendusta, bahwasanya misalnya ada seorang mayit, seorang yang telah mati, manusia menyangka mayit tersebut adalah seorang wali. Masya Allah, si fulan itu dulu hidupnya wali, banyak karomah. Ya. Meyakini, orang-orang tersebut meyakini bahwasanya si mayit tadi menurunkan barokah. Dia telah menurunkan barokah kepada kalian. Ya. Wa ma asbaha dzalik fa hadhihi barakatun batilah. Maka yang demikian ini adalah barakah yang batilah, la athara laha, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Wa qad yakunu lisyaitani atharun fi hadzal amri. Bisa jadi syaitan ada campur tangan tentang hal ini. Ya, misalnya di sebuah kuburan yang dianggap itu adalah kuburan wali. Ya. Banyak orang berduyun-duyun ngalap barokah di kuburan wali tersebut. Macam-macam minta barokahnya. Ada yang minta disegerakan dapat jodoh. Ada yang minta supaya segera diberi keturunan. Ya. Setelah datang dari kuburan wali tersebut, ternyata memang betul. Ya. Dia segera dapat jodoh. Ada yang melamar misalnya kalau perempuan. Bisa jadi ada campur tangan syaitan di sini. Ya. Tidak menutup kemungkinan syaitan ikut bercampur tangan. Ya. Supaya apa? Supaya menjadi fitnah bagi dia dan orang yang lain. Oh betul ya, setelah datang dari kuburan tadi, memang betul. Langsung ada yang melamar misalnya kalau perempuan. Ya. Demikian. Bisa jadi kemudian yang sudah lama gak dapat keturunan datang, setelah datang dari kuburan tadi langsung ya bisa hamil istrinya, padahal sebelumnya bisa jadi syaitan memang menghalangi. Ya, karena syaitan bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan keturunan, terlebih lagi ketika sepasang suami istri tidak menerapkan sunnah di dalam ya hubungan suami istri misalnya. Ya, syaitan bisa menghalangi. Ya. Maka ketika sudah datang ke kuburan, malah cepat dapat keturunan. Ini ada campur tangan syaitan bisa jadi pada perkara tersebut. Atau hal-hal yang lain, sakit lama. Sakit bisa jadi berasal dari syaitan. Ketika datang ke kuburan seorang yang dianggap wali tadi, ngalap barokah dari kuburan tersebut, tiba-tiba sakitnya hilang. Ini fitnah. Syaitan yang selama ini mengganggunya, setelah datang dari kekuburan tersebut, orangnya sudah jatuh ke kesyirikan. Akhirnya dia tidak lagi mengganggunya. Karena sudah jatuh kepada kesyirikan. Ya. Lakinnaha la ta'uddu ay antakuna atharan hissiyatan. Pengaruh-pengaruh yang seperti ini, jangan dianggap sebagai pengaruh yang hissiyah. Ya. Jangan dianggap sebagai barokah yang sahihah. Bihaitsu inna asyaitana yakhdimu hadha asy-syaikha fayakunu fi dzalika fitnatan. Karena sesungguhnya syaitan bisa jadi membantu syekh ini, yaitu yang dianggap wali ini, sehingga itu merupakan fitnah. Fitnah bagi orang lain. Beliau melanjutkan, amma kaifiyatun ma'rufatun ma'rifati amma kaifiyatu ma'rifati hal hadza minal barakat al batilah aw as sahiha fayu'raf dzalika bihalis syakhsi. Adapun cara untuk mengetahui apakah barokah yang muncul dari seseorang itu barokah yang batilah ataukah sahihah. Ya. Fayu'raf dzalika bihalis syakhsi. Maka bisa diketahui dengan kondisi seseorang. Misalnya ada seorang dianggap masya Allah barokahnya, ya, doanya mustajab. Demikian ya, banyak hal-hal min khawarikil adat, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia muncul dari orang tersebut. Ya, maka jangan buru-buru kita menganggap itu sebagai barokah atau istilah lain adalah karomah. Tapi harus kita lihat dulu kondisi orang tersebut. Fa in kana min awliyaillahil muttaqin almuttabi'in lisunnah almubta'idin 'anil bid'ah. Jika memang orang tersebut tergolong wali-wali Allah, di antara wali-wali Allah yang bertakwa, yang memang mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, fa innallaha qad yaj'alu 'ala yadayhi minal khairi wal barakati ma la yahsul li ghairihi. Maka bisa jadi memang Allah menjadikan melalui kedua tangan orang tadi kebaikan, barokah yang tidak muncul dari selainnya. Ya. Tapi syaratnya tadi, orang tersebut memang adalah orang yang bertakwa dan mengikuti sunnah zahiran wa batinan dan menjauhi bid'ah. Wa min dhalika ma ja'alallahu ala yadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min al-barakah allati intafa'a biha an-nasu fi hayatihi wa ba'da mautihi. Di antara contohnya adalah barakah yang Allah jadikan, yang Allah berikan melalui tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang manusia mengambil manfaat banyak dari beliau di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Amma in kana mukhalifan lil kitab wa sunnah, adapun jika ada orang yang bisa melakukan hal-hal di luar kebiasaan manusia, ya. Ada barang hilang, tanya ke orang tadi, tiba-tiba orang tadi mengaku dapat mimpi, oh barangnya ada di sini. Ya. Atau yang semisalnya, maka jika orang tadi menyelisih al-kitab wa sunnah, baik akidahnya menyelisih sunnah, menyelisih Al-Quran wa sunnah, ternyata dia ahlu ta'wil, punya akidah asy'ariyah, ya, atau yang semisalnya, au yad'u ila batil, atau dia berdakwah kepada kebatilan, mengajak kepada hal-hal yang batil, ya, cara ibadahnya salah, banyak melakukan kemungkaran, banyak melakukan ritual-ritual bid'ah, fa'inna barakatahu mauhumah, maka sungguhnya barakah yang ada padanya, yang dianggap manusia sebagai barokah, itu hanya palsu. Waqad tad'uha syayatinu lahu musa'adatan ala batilihi. Bisa jadi syaitan ikut berperan di situ, membantu dia di atas kebatilannya. Sadar atau tidak dia sadari. Ya. Bisa jadi orang yang dianggap punya barokah itu pun tidak sadar syaitan sedang membantunya. Supaya menjadi fitnah bagi manusia. Wa dzalika mithlu ma yahsul li ba'dihim annahu yaqifu ma'an nasi fi 'Arafah thumma ya'ti ila baladihi wa yudahhi ma ahli baladihi. Yang demikian itu contohnya, misalnya apa yang terjadi pada sebagian orang. Kalau Syekh menyebutkan seperti ini berarti memang benar-benar ada yang terjadi demikian ini. Kisah nyata gitu ya. Sebagian orang dikisahkan pernah dia pada suatu musim haji, dia terlihat oleh manusia sedang wukuf di padang Arafah. Manusia melihat, oh itu si fulan. Ya. Tsumma ya'ti ila baladihi wa yudahhi ma'a ahli baladihi. Ketika sudah masuk hari Id, ya, 10 Dzul Hijjah, harusnya masih di sana. Masih di Jazirah Arab, masih di Saudi, ya. Tiba-tiba ketika hari Idul Adha sudah kembali ke rumahnya menyembelih hewan kurban di negara asalnya, ya. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini maka dianggap sebagai seorang wali. Masya Allah, kemarin Arafah masih di sana. Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Lu kok bisa besoknya menyembelih dengan keluarganya di negara asal? Enggak mungkin. Ini enggak mungkin terjadi kalau bukan wali. Ya. Kalau orang tidak memiliki ilmu yang kuat, dasar yang kuat di dalam ilmu syar'i, maka bisa terfitnah dengan hal ini. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hakikat dari hal ini. Beliau berkata, "Inna syayatina tahmiluhum likai yaqtarra bihim annasu." Sesungguhnya syaitanlah yang membawa orang tersebut. Ya. Dari Arafah langsung dibawa lagi ke rumahnya, negara asalnya, nyembelih di rumahnya, besoknya lagi kembali, sudah sampai ke Mekah lagi. Ya. Maka ini hakikatnya syaitanlah yang telah membawanya. Supaya apa? Supaya menjadi fitnah manusia, manusia tertipu dengan kebatilan yang ada padanya. Wa haula waqa'a minhum mukhalafatun. Dan mereka ini telah terjatuh pada mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan syariat. Ya, coba kita perhatikan. Kalau yang menganalisa ini seorang alim, minal ulama, bukan ahlul jahl, yang hanya mudah tertipu dengan perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Tapi kalau ahlul ilm, ya, alim minal ulama akan menganalisanya dengan ilmu syar'i. Orang yang seperti itu dari Arafah, kemudian ketika tanggal 10 nyembelih di rumahnya, kemudian besoknya kembali lagi, telah terjatuh pada banyak penyelisihan syariat. Di antaranya apa? Adamu itmamil hajj, berarti dia tidak menyempurnakan haji. Secara sengaja, bukan karena udzur. Dan yang seperti ini dilarang, haram hukumnya. Ya. Wa minha annahum yamurruna bil miqat wa la yuhrimuna minhu. Dia juga lewat, lalu lalang melewati miqat dalam keadaan tidak berihram. Padahal kalau sudah niat haji, ketika masuk miqat itu harus berihram. Tapi dia keluar masuk enggak ihram, ya. Maka telah terjadi penyelisihan syariat yang dia lakukan. Ya ini mukhalafat syar'iyah inilah, ya, di samping memang syaitan berniat untuk menipu manusia, kemungkaran-kemungkaran dan penyelisihan syariat inilah yang menyebabkan syaitan mau membantu dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan tadi. Seperti itu ya. Jadi ini penjelasan tentang tabarruk. Tabarruk atau mencari barokah itu ada yang syar'i, ada yang memang diperintahkan dalam syariat, dianjurkan dalam syariat, dan ada pula yang dilarang di dalam syariat. Jadi ini sekaligus penjelasan agar jangan sampai ada orang yang beranggapan ahlus sunnah wal jamaah atau salafiyun adalah orang-orang yang mengingkari tabarruk. Itu adalah kekeliruan yang besar, ya. Atau bisa jadi kedustaan, ya. Ahlus sunnah salafiyun menetapkan adanya tabarruk, tapi tabarruk yang syar'i, yang dilakukan dengan tata cara yang syar'i, sesuai dengan sunnah Rasul. Adapun yang diingkari oleh ahlus sunnah wal jamaah adalah tabarruk yang bid'i atau yang syirki. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Di sini mu'alif menyebutkan ayat di dalam surat An-Najm. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, Afara'aitumul lata wal uzza. Beritakan atau kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini. Disebutkan ada tiga berhala. Al-lat wal uzza wa manata thalithat al-ukhra. Al-lat, uzza, dan manat. Beritakan kepadaku tentang tiga berhala ini. Apakah bisa memberikan manfaat ataukah madarat? Maka jawabannya tidak. Ya. Ini adalah istifham ingkari. Atau, ya, untuk apa? Untuk ta'jiz, untuk melemahkan para musyrikun, para penyembah berhala ini. Beritakan kepadaku, afara'aitumul lata wal uzza, apakah berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat dan madarat? Maka jawabannya tidak. Alakumudz dzakaru walahul unsa, apakah bagi kalian adalah anak laki-laki, akan tapi baginya, itu bagi Allah, walahu ay walillah al-untha, anak-anak perempuan. Ini karena kaum musyrikin menganggap para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yaqulun. Begitu pula berhala-berhala ini yang mereka namai dengan Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat atau Manat, ini diambil dari bentuk mu'annas beberapa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa asma min asma'illahil husna. Al-Lat itu bentuk mu'annas dari lafdul jalalah Allah. Allah, ya, kemudian diubah ke dalam bentuk mu'annas menjadi Al-Lat. Ini perbuatan kaum musyrikin, seperti itu. Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Diubah ke bentuk mu'annas menjadi Uzza. Ya, demikian. Oleh karena itu, Allah mengingkarinya. Alakumudzakaru walahul unza. Apakah bagi kalian adalah anak laki-laki, akan tapi bagi Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu, maka yang demikian itu adalah pembagian yang zalim. Pembagian yang zalim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah itu kecuali nama-nama yang kalian buat-buat. Nama-nama yang kalian dan bapak kalian buat-buat. Itu nama-nama berhala tadi. Tidak ada hakikatnya. Itu hanya sekedar nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian buat-buat. Ada-adakan. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang tidaklah Allah menurunkan tentangnya hujjah. Atau bukti sedikitpun. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka, yaitu kaum musyrikin, mengikuti kecuali persangkaan belaka. Wa ma tahwal anfus. Dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, petunjuk. Ini makna atau terjemahan ayat secara ringkas. Kita lanjutkan sedikit ya. Wa nahwihima man tabarraka bi syajaratin aw hajrin wa nahwihima ma ashbahahuma min buq'atin. Itu bab, barang siapa yang bertabarruk dengan pohon, batu, dan yang semisal keduanya. Semisal keduanya apa? Min buka'ah. Buka'ah itu tempat. Au maghoratin. Atau gua. Banyak jamaah haji atau umroh kalau sedang pergi ke Mekah. Ziarah bertabarruk ke gua-gua. Ada yang ke gua Hira. Ya. Gua Thur. Ya. Gua-gua yang tidak ada dasarnya dalam syariat untuk bertabarruk dengan tempat-tempat itu. Ya. Maka radhiyallahu an Umar bin Khattab, semoga Allah meridai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana beliau menebang sebuah pohon yang dahulu di bawah pohon itulah terjadi yang namanya sebuah peristiwa besar bersejarah Bai'atul Ridwan. Sebuah bayat yang mana kemudian Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada para ahlu bayatir ridwan itu. Dan Allah meridhoi mereka. Ya. Akan tapi, walaupun peristiwa besar terjadi di bawah pohon itu, tidak kemudian syariat memerintahkan untuk bertabarruk dengan tempat tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di antara apa yang beliau lakukan adalah menebang pohon itu supaya apa? Supaya manusia tidak bertabarruk dengan pohon tersebut. Karena itu memang tidak disyariatkan. Au qabrin. Atau kuburan. Au mashhadin. Mashhad itu pusara atau makam. Au atharin atau barang peninggalan. Barang peninggalan. Barang sejarah. Afaro'aitum akhbiruni. an hadhil asnami hal nafa'at aw darrat. Kabarkan kepadaku apakah berhala-berhala ini, atau kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini, apakah bisa memberikan manfaat ataukah madarat? Maka jawabannya tidak. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang biidznillahi taala. Ya. Sampai pada lat. Ya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.